فقه إسلام فقه إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita masih mengkaji tentang ibadah puasa. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang pembatal-pembatal puasa. Pendengar yang budiman, a'azzanallahu wa iyyakum, Abu Syuja' rahimahullah menyebutkan bahwa yang membatalkan puasa ada 10 hal, yaitu segala sesuatu yang sampai ke dalam rongga tubuh, segala sesuatu yang masuk lewat kepala, segala sesuatu yang masuk lewat injeksi atau suntikan lewat kemaluan atau dubur, muntah dengan sengaja, menyetubuhi dengan sengaja di kemaluan, keluar mani karena bercumbu, haid, nifas, gila, dan murtad atau keluar dari Islam. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan hal ini dari penjelasan para ulama. Yang pertama, segala sesuatu yang sampai ke dalam rongga tubuh. Segala sesuatu yang masuk lewat kepala dan segala sesuatu yang masuk lewat injeksi atau suntikan lewat kemaluan atau dubur. Ketiga ini termasuk pembatal-pembatal puasa menurut ulama madhab Asy-Syafi'i. Kemudian makan dan minum juga termasuk pembatal puasa jika dilakukan dengan sengaja, walaupun jumlah yang dikonsumsi sedikit. Patokan makan atau minum bisa menjadi pembatal puasa, yaitu jika ada yang masuk dari luar ke dalam perut lewat saluran yang terbuka dan dilakukan dengan sengaja dalam keadaan berpuasa. Sehingga menurut ulama madhab Asy-Syafi'i, contoh yang menjadi pembatal puasa adalah tetes telinga, karena tetes tersebut masuk dari luar ke perut melalui rongga terbuka. Sedangkan menggunakan celak tidaklah termasuk pembatal puasa menurut ulama Syafi'iyah, karena mata bukanlah saluran yang sampai ke rongga perut. Termasuk diantaranya menelan ludah tidaklah membatalkan puasa, karena berasal dari dalam tubuh itu sendiri. Orang yang makan dalam keadaan lupa walaupun banyak, puasanya tidaklah batal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan beliau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syarib falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi makan dan minum. Kemudian pendengar sekalian, jika seseorang yang tidak tahu akan haramnya makan pada saat puasa, maka apabila ia baru masuk Islam atau berada di pelosok suatu negeri yang tidak tahu akan ilmu tentang masalah ini, maka puasanya tidaklah batal. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang menyatakan bahwa pembatal puasa terjadi jika ada sesuatu yang diinjeksi melalui otak atau rongga pada tengkorak kepala, melalui dubur atau semacamnya, Mereka menganggap bahwa saluran-saluran tersebut bersambung dengan saluran pada organ dalam perut. Akan tetapi pendapat ini merupakan pendapat yang lemah. Karena penelitian kedokteran terkini membuktikan bahwa saluran-saluran tersebut bersambung dengan organ dalam tubuh. Bahwa saluran-saluran tersebut tidak bersambung dengan organ dalam tubuh. Dan pada kenyataannya, dalil begitu jelas menunjukkan bahwa yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ini berarti bahwa yang dianggap membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk menuju perut lambung. Inilah yang menjadi batasan hukum. Dan jika tidak memenuhi syarat ini berarti menunjukkan tidak adanya hukum. Sehingga pendapat yang paling kuat dalam masalah ini yang dimaksud adalah perut lambung, bukan organ lainnya dalam tubuh. Kemudian pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ditambahkan bahwa yang membatalkan puasa adalah jika yang masuk ke dalam perut berupa makanan atau minuman. Artinya, bila mengenyangkan, bukan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut. Alasan yang mendukung masalah ini adalah bahwa yang dimaksud dengan makan dan minum dalam berbagai dalil adalah makan yang memang sudah ma'ruf di tengah-tengah kita. Yang sudah dipahami oleh kita semuanya. Bukan dengan memakan batu atau uang dirham. Memakan seperti itu tidak dianggap makan sebagaimana yang dimaksudkan oleh dalil. Oleh karenanya, pendengar sekalian, ketika pakar bahasa Arab mendefinisikan apa yang dimaksud dengan makan, mereka mengatakan bahwa yang namanya makannya sudah ma'ruf. Artinya sudah semua kita ketahui bersama. Pendengar sekalian, a'azzanallahu iyyakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan makan dan minum sebagai pembatal puasa karena keduanya menguatkan dan mengenyangkan. Bukan hanya sekedar memasukkan sesuatu ke perut. Berkaitan dengan hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa orang yang berpuasa dilarang makan dan minum karena keduanya dapat menguatkan tubuh. Padahal maksud meninggalkan makan dan minum, di mana kedua aktivitas ini yang mengalirkan darah di dalam tubuh. Di mana darah ini adalah tempat mengalirnya syaitan. Dan bukanlah disebabkan karena melakukan injeksi atau bercelak. Jika demikian sebabnya pendengar sekalian, maka memasukkan sesuatu yang bukan makanan ke dalam perut tidaklah merusak puasa. Tentu pengertian makan menurut bahasa adalah dengan memasukkan makanan sebagaimana itu dijelaskan dalam kamus bahasa Arab Lisanul Arab, ya, akaltu ta'ama aklan wa makala. Aku benar-benar makan dan yang dimakan adalah makanan. Oleh karena itu dijelaskan bahwa makan hakikatnya adalah memasukkan makanan setelah dikunyah. Jika yang dimasukkan adalah batu, maka itu sebenarnya tidak disebut dengan makan. Jadi ini penjelasan dari kamus bahasa Arab yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan makan. Tentu hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwa yang namanya puasa itu yada'a ta'amahu wa syarabahu. Puasa itu meninggalkan makanan dan minuman. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat terkait dengan pembatal puasa yang bisa kita kaji pada rubrik fikih Islam edisi kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faidah dari pembahasan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, kita mudah memahaminya, mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.